أعوذ بالله من الشيطان. لم يكمل بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, la yuflihun, mereka tidak akan bahagia. La yanaluna matlubihim, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wala yahsulahum maqsuduhum, dan mereka tidak akan mendapatkan maksud tujuan mereka. Innama yatamassa'una fi kufrihim, hanya saja mereka bersenang-senang di atas kekufuran mereka. Wa kadzibihim fid dunya qalila, dan kedustaan mereka di dunia sedikit. Suma yantaquluna ila Allah wa yarji'una ilaih, kemudian setelah itu akan berpindah kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Fayudhiquhumul azab asyadida bima kanu yakfurun, sehingga mereka mendapatkan, merasakan azab yang sangat pedih disebabkan kekufuran mereka. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka. Walakin anfusahum yadzlimun, akan tetapi diri mereka sendirilah yang berbuat zalim. Diri-diri mereka sendiri yang berbuat zalim. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.